Setelah itu keistimewaan ini bertambah setelah berpengetahuan. Allahu Azza wa Jalla berikan kita kemampuan dan kekuatan untuk beramal dan berbuat. Pengetahuan tentang jalan menuju surga kita tempuh. Pengetahuan kita tentang jalan menuju neraka, kita berupaya untuk menjauhkan diri dan meninggalkannya. Allahu Azza wa Jalla memberikan bantuan ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Berarti ini adalah sebuah keistimewaan. Allahu Azza wa Jalla memberikan segala apa yang dibutuhkan olehnya di dunia ini, bahkan tidak pernah meleset dari apa yang ada di dalam suratan, pembagian-pembagian yang terkait dengan kehidupan di dunia ini. Maka setelah itu ada orang-orang yang Allahu Azza wa Jalla arahkan hidupnya untuk dia bisa menjadi orang yang berbahagia selama-lamanya. Menjadi orang yang selamat selama-lamanya. Yaitu tadi yang kita sebutkan, Allahu Azza wa Jalla menganugerahkannya pengetahuan untuk kemudian lurus jalannya menuju surga dan bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Wajib kita lebih banyak untuk berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib bagi kita untuk meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib untuk kemudian kita membuktikan konsekuensi kesyukuran itu di dalam hidup ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang terpandai dalam berterima kasih kepadanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Kedua kalinya, tentu saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk mengingat kembali tentang perjuangan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Melalui usaha dan upaya beliaulah pengetahuan tentang jalan-jalan menuju surga itu sampai. Melalui bimbingan dan arahan beliaulah Allah Azza wa Jalla memperlihatkan dan memberikan kita pengetahuan jalan-jalan menuju neraka. Lalu kita mencoba meniti apa yang dibimbingkannya, apa yang diarahkannya. Maka ini adalah sebuah kenikmatan lagi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Allah bukakan, Allah Azza wa Jalla membukakan selebar-lebarnya dada ini, yang sebelumnya dada sangat-sangat sempit sekali untuk menerima apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kemarin sebelum mendapatkannya dari Allah Azza wa Jalla, tidak suka kepada orang yang menutup aurat dan menggunakan pakaian-pakaian yang Islami, tidak suka. Bahkan kecenderungan kita kepada sesuatu yang itu adalah gambaran hidup modern atau gambaran hidup kemerdekaan dari syariat Allah Azza wa Jalla, kita dukung. Bahkan kita senang. Bahkan kecenderungan ke arah demikian sangat-sangat besar, rahimani wa rahimakumullah. Tiba-tiba semuanya direm. Semuanya tertahan. tidak hanya direm kemudian berhenti, tetapi di situ ada turun seolah-olah nur cahaya di dalam hidup untuk kemudian membongkar kesempitan dada menjadi dada yang luas, yang menerima tuntunan-tuntunan, yang menerima pengajaran-pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dimasukkan ke dalam kategori yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'i." Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan pada seseorang hidup berpetunjuk, Allah lapangkan dadanya. Allah Azza wa Jalla melapangkan dadanya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Melapangkan terhadap apa? Pertama tentunya melapangkan untuk menerima apa yang datang dari din al-Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lapang. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, barang siapa yang Allah menginginkan pada seseorang kesesatan, sesat hidupnya, Allah jadikan dadanya itu sempit. Sempit apa? Terhadap syariat Allah. Sampai Allah Azza wa Jalla mengumpamakan sempit dadanya itu bagaikan dipaksa untuk naik ke atas langit dalam kondisi dia tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri. Dipaksa naik. Ka'annama yas'adu fis sama. Yas'adu. Sebagaikan orang yang dipaksa untuk naik ke atas langit, dia tidak punya kemampuan untuk bisa membebaskan dan melepaskan dirinya. Allahu Akbar. Setelah kesempitan itu sirna, baru kita menyadari kalau ternyata kebaikan yang pernah kita idam-idamkan sebagai seorang pemuda, pemudi, suami, istri, kebaikan yang kita idam-idamkan dan harapkan di dalam hidup, ternyata ini jawabannya. Di saat seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dilapangkan dadanya untuk al-Islam. Demikian juga di saat seseorang ingin menjadi orang yang paling berbahagia di dalam hidup. Bagaimana bentuk kebahagiaan dia? Di saat dia menemukan dan menjumpai problem-problem besar di dalam hidup, maka dia bisa memikulnya. Dia bisa mewarnai atau membungkus ujian-ujian besar itu dengan kesabaran. Di saat kemudian dia diberi oleh Allah Azza wa Jalla sekecil apapun pemberian dari Allah Azza wa Jalla, dia tampil menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau ini adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kemarin semuanya akuisme, kemampuan saya, kehebatan saya, semuanya barakallahu fikum. Ketiga, maka di saat dia terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan, dia tahu bahwa yang sedang dimaksiati itu adalah Allah Azza wa Jalla, sehingga dia terpanggil untuk menyesal. Dia terpanggil untuk kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tanda orang yang paling berbahagia di dalam hidupnya. Ketika diberi dia pandai bersyukur. Ketika diuji, dia bersabar. Dan ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai tanda kebahagiaan. Ternyata harus diperoleh melalui hidayah untuk menerima al-Islam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan mungkin kita sering bermimpi atau mengharap untuk menjadi manusia yang punya kesempurnaan sebagai manusia. Bisa sempurna. Barakallahu fikum. Apakah di sana ada jalan-jalan untuk menjadi sempurna dalam batas kemanusiaan? Maksudnya sempurna, dia mampu melakukan, dia mampu berbuat, dia mampu kembali bertaubat ketika salah. Ternyata, jalannya adalah apa yang kita sebutkan ini. Di saat dia berpengetahuan tentang hakikat ilmu agamanya, lalu dia lapang dada untuk menerima pengajaran-pengajarannya, barakallahu fikum. Dia akan menjadi manusia yang paling sempurna. Mari kita mencoba. Di saat kita mengharapkan menjadi orang yang terbaik, kan kita telah atau telah berlalu hari-hari dari umur-umur kita ini. Kita menganggap sebelum mendapatkan hidayah dari Allah, kita mungkin terkenal orang yang tekun di masjid, atau mungkin menjadi takmir masjid, atau mungkin di kampung menjadi kiai atau semisalnya. Kita menganggap atau dianggap menjadi orang yang paling baik, menjadi orang yang paling baik di dalam hidupnya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tersalah. Di saat menganggap bahwa diri kita paling baik, ternyata salah. Loh, kok iya? Iya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, maka Allah Azza wa Jalla jadikan dia berilmu tentang agamanya. Allahu Akbar. Dia berilmu tentang agamanya, barakallahu fikum. Ternyata ketika kita menganggap bahwa diri kita adalah orang yang terbaik, padahal ketika melihat ada orang yang sholat beda, tidak senang. Ya? Ketika ada wanita lewat cadaran benci, padahal kita menganggap diri paling baik loh. Di kampung, dan seterusnya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan khairukum. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah Azza wa Jalla menjadikan dia faqih tentang agamanya. Apa yang dimaksud faqih di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini? Orang yang belajar agamanya dengan benar, sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu dia mengamalkan apa yang telah dipelajarinya dengan benar itu. Dengan pengamalan yang benar pula. Ada tuntunannya, ada bimbingannya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam khair, kebaikan, barakallahu fikum, di dalam hadis itu. Catatan penting, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan mayuridillah, berarti di saat seseorang ingin menjadi baik yang benar-benar baik, itu dengan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi orang yang benar-benar baik. Kita akan juga menemukan dan menjumpai, barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita, melakukan, maaf, 180 derajat menyelisihi tuntunan agama, tapi dia menganggap bahwa dia yang paling baik, dia yang paling bagus. Berarti ini kan sebuah kesalahan, ma'asyiral muslimin. Sekarang kita ingin berbenah. Siapapun yang menginginkan kebaikan di dalam hidup, ternyata dia harus melewati yang namanya ilmu agama yang benar, mengilmuinya, dan benar pula di dalam mengamalkannya. Coba kita lihat ayat Al-Quranul Karim. Di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, kata Allah Azza wa Jalla, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, kalian adalah terbaik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Kesiapa pertama kali arahan kuntum ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat? Kepada siapa yang pertama kali mendapatkan kalimat ini dan menyentuh gendang telinga mereka? Adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagai sebuah sanjungan dan pujian dari Allah Azza wa Jalla, kalau mereka ini adalah orang yang benar-benar terbaik, manu umat dikeluarkan buat manusia. Barakallahu fikum. Bagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam ridwanullah alaihim ajma'in mendapatkan gelar kuntum khaira ummatin? Karena ittiba'nya terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mengilmui apa yang telah diajarkan oleh beliau dan mempraktikkan ilmu itu sebagaimana yang disaksikan, dilihat, ditonton dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menjadi terbaik, barakallahu fikum. Masuk di dalamnya, menjadi orang yang terbaik adalah siapapun yang meniti jejak-jejak mereka, barakallahu fikum, sampai pada hari kiamat. Merekalah orang yang terbaik. Coba kita langsungkan ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ciri umat itu terbaik adalah orang yang menerapkan ilmu di dalam hidup. Namanya diterapkan berarti ada ilmunya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Apa ma'ruf yang terbesar di dalam hidup ini? Kita tahu itu adalah tauhidullah. kemungkaran yang terbesar di dalam hidup adalah asyirku billahi. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, seorang yang teruji atau terdidik di dalam tauhidnya, sehingga dengan ilmu dan pengamalan itu, mereka tampil untuk mengajak dan menyeru kepada perkara yang besar, dan mengingkari kejahatan, kerusakan yang besar, yaitu syirkum billahi azza wa jalla. Maka fahamlah kita, bahwa ternyata kebaikan itu disebabkan karena ilmu dan pengamalan mereka. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dengan apa mereka itu menjadi terbaik generasi? Mereka orang-orang fakir, barisan masakin, penuh kekurangan di dalam hidup. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, dijadikan rezekiku di bawah kilatan pedang. Sampai-sampai Abdullah ibnu Abi Aufa menceritakan, gozautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat la na'kulu illa al-jarad. Kami berperang 7 kali peperangan, kami tidak makan kecuali belalang. Ternyata mereka menjadi orang yang terbaik manusia. Terbaik barakallahu fikum umatnya para nabi dan rasul, terbaik umatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan apakah mereka itu dipuji oleh Allah azza wa jalla dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi terbaik? Pertama, karena lurusnya manhaj yang ada pada mereka. Kedua, lurusnya akidah yang ada pada mereka. Ketiga, lurusnya ibadat yang mereka lakukan dan perbuat. Apa gambarannya? Berarti ini adalah ilmu dan pengamalan ilmu yang benar. Sehingga menjadi orang yang terbaik. Barakallahu fikum. Sekarang kita sampai kepada sebuah kesimpulan. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa seseorang tidak pernah akan menjadi terbaik atau baik kecuali dengan ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, kita kepingin menjadi orang yang beruntung selalu di dalam hidup. Menjadi orang yang bebas, lepas dari beragam-ragam kerugian hidup. Dan kita tahu semuanya, yang paling kita hindari di dalam hidup ini, merugi. Pedagang es, apa sih yang dihindari? Saya yakin mesti kata-kata merugi ya. Tidak mau rugi. Pedagang kaki lima juga demikian. Ya, yang jualan kebab juga demikian. Pokoknya sudah merugi selalu. Menghindar darinya. Barakallahu fikum. Nah sekarang, tahukah kita mana jalan kebahagiaan itu? As-sa'adah, mana dia jalan kebahagiaan itu sesungguhnya? Barakallahu fikum. Coba kita mengkaji lebih dalam lagi. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan di dalam surat yang sangat-sangat pendek. Semuanya sudah hafal, anak-anak kita sudah menghafal. Kita sebagai orang tua juga insya Allah sudah menghafalnya. Allah Azza wa Jalla yaqul wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. sesungguhnya lapisan manusia itu berada di dalam kerugian, barakallahu fik, merugi hidupnya. Yang namanya orang merugi akan bahagia apa? Ya tentu tidak. Duduk merenung, nanti topang dagu, pokoknya sudah. Orang yang barakallahu fikum merugi, bawaannya susah. Seolah-olah barakallahu fikum tidak ada jalan keluar di dalam hidup. Khasarah, kerugian yang sangat-sangat. Tapi setelah Allah menyebutkan ini loh sifatnya manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dari kerugian yang bersifat menyeluruh universal. Allah Azza wa Jalla mencabut dari hamba-hambanya orang yang akan bebas, lepas, merdeka, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang berbahagia. Siapa mereka? Di dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan 4 sifat orang yang tidak merugi. Pertama, illal ladzina amanu. Kedua, wa amilus salihat. Ketiga, wa tawasaw bil haq. Dan keempat, wa tawasaw bis sabar. Orang-orang yang Allah keluarkan dari keumuman manusia dalam kondisi merugi, mereka-mereka inilah orang yang beriman. Kedua, orang yang beramal soleh. Ketiga, orang yang membagi-bagi penerapan amal solehnya. Keempat, orang yang bersabar untuk menanggung segala ujian dan cobaan dalam beriman yang benar, beramal yang benar, dan berdakwah ke jalan yang benar. Sekarang, kalau kita mau menyimpulkan ayat itu, maka kita akan sampai kepada ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Usul Ats-Tsalatsah. Yajib, wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengerti. Satu, al-ilmu. Dua, al-amalu. Tiga, ad-da'watu. Empat, as-sabru. Lalu beliau mendatangkan ayatnya, wal-asri. Berarti untuk bebas dari kerugian hidup. Berarti orang yang beruntung, orang yang berbahagia adalah orang yang mampu mengilmui tentang agamanya dan mengamalkan agamanya, barakallahu fikum, dengan benar. Inilah tanda kebahagiaan pada diri seseorang. Tadi sudah kita sebutkan, ada 3 alamah kebahagiaan itu yang semuanya gambaran penerapan ilmu agama. Idza u'tiya syakara. Apabila dia diberi, dia bersyukur. Syukur adalah pengamalan dari ilmu. Ilmu bahwa nikmat itu adalah datangnya dari Allah, pemberian dari Allah, dia syukuri, barakallahu fikum. Syukur adalah amal dari ilmu. Kedua, wa idza ubtuliya sabara. Apabila dia dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dia bersabar. Sabar mengerti kalau musibah ini datangnya dari Allah. Sudah ada dalam ketentuan dan tidak mungkin akan bisa mengelak sedikit pun apabila datang ketentuan itu, barakallahu fikum. Dia berpengetahuan tentang itu datang dari Allah, tidak mungkin akan bisa mengelak darinya. Dia jadikan menjadi pintu kebaikan. Caranya As-sabru berarti kesabaran, pengamalan dari ilmu itu. Barakallahu fikum. Yang ketiga, wa idza aznaba istaghfara. Apabila dia terjatuh di dalam noda-noda dosa, dia istighfar, kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertaubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah pengamalan. Satu, yang dia maksiati adalah Allah Azza wa Jalla. Dua, yang dikerjakan itu adalah mengundang murkanya dan marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmunya itu, dia terpanggil untuk mau mengamalkan, membuka pintu taubat. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Qawaidul Arba menyebutkan, fahadhihi thalathatu unwanus sa'adah. Tiga perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkannya di awal kitab beliau Wabilus Saib, menyebutkan bahwa ini dia arkan, rukun, pilar-pilar kebahagiaan itu. Ini dia tiga perkara. Semuanya adalah pengamalan dari ilmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait barakallahu fikum, kalau seseorang ingin menjadi orang yang bahagia hidupnya, harus melalui ilmu agama lalu mengamalkannya. Barakallahu fikum. Ketiga, menjadi orang yang paling sempurna manusia. Menjadi orang yang paling sempurna manusia. Maksudnya, ya, kesempurnaan batas kemanusiaan. Maka dia menjadi orang atau manusia yang paling sempurna. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, di saat berbicara tentang surat Al-Fatihah, termasuk dari kandungan surat Al-Fatihah itu adalah menjelaskan tentang kesempurnaan manusia itu dengan dua perkara. Kesempurnaan barakallahu fikum manusia itu dengan dua perkara. Yang pertama, rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan adalah kamal ilmiah, iradiyah ilmiah. Kesempurnaan dia dalam hal kemauan dan keinginannya dalam kesempurnaan ilmunya. Ilmu barakallahu fikum. Dan yang kedua adalah amaliyah, kesempurnaan kesempurnaan dalam hal amal. Barakallahu fik. Ternyata kalau seseorang ingin menjadi sempurna sebagai manusia, dia harus melalui dua hal ini. Ilmu, kemudian amal. Kita ingin lebih dalam lagi untuk mengetahui makna ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang kesempurnaan manusia. Sudah adzan, Ustaz? Ba'dal adzan atau ba'dal shalah? Ahsan ba'dal shalah hatta. Tayyib, kita langsungkan insyaallah ba'dal shalah. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.